إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر حديث yang ke-14 tentang masalah syafa'at li ashabil hajat memberi Al-Hadith As-Samita Asyar At-Tarab Kutubayna Mu'min Ikatan di antara Ra'ayu Iman. Anabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shakkata baina asabihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bagaikan sebuah bangunan. Sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam syaddaka mentasbih. Tasbih itu demikian menyilangkan jari-jari. Wa syaddaka baina asabihi dan menyilangkan jari-jari beliau. Mutafakkan alaih. Keterangannya hadis ini adalah hadis yang agung. Dalam hadis ini terdapat berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gambaran orang-orang yang beriman. Bahwasanya mereka itu memiliki sifat semacam ini, yaitu tentang bangunan. Maka di sini Yatadoman mengandung dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperhatikan asal ini, memperhatikan kaidah ini, kaidah dalam bermuamalah sesama mukmin, yaitu hendaknya orang yang beriman itu adalah ikhwana, dengan bersaudara yang saling menyayangi, saling mencintai, muta'afifin, saling mendukung. Dia mencintai untuk masing-masing mencintai yang lain, menghiburi nasi apa yang dia inginkan, masing-masing menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan berusaha untuk itu. Sekiranya hadis yang saya ingin sampaikan, lain dengan ahadikum hatta yuhibbal akhihi menghiburi nasi. Kalian tidak akan benar-benar beriman sehingga menginginkan untuk orang lain, untuk saudara-saudara muslim apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Dan hadis ini, hadis lain yang ahad hukum ini, kata Syekh Muhtemin di buku beliau Sahih Islamiyah, adalah badil, adalah pengganti untuk hadis yang sering disampaikan oleh banyak orang namun dhaif, yaitu malam yahtam mati umur muslimin paling seminggum. Siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka dia adalah bukanlah bagian dari mereka. Dan ini sering disampaikan oleh banyak orang untuk memupuk atau untuk agar memupuk solidaritas bersama orang-orang yang beriman. Namun ada penyakit yang baik meskipun terkenal, akan tapi kata Syekh Husainin di sini bisa digantikan karena maknanya, kandungan maknanya sama dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Karena kandungan hadis ini la yu'minu ahadukum ini kandungannya adalah seorang mukmin yang baik akan perhatian dengan urusan sesama kaum muslimin dan punya solidaritas dengan sama kaum muslimin. Karena yang dimaksud menginginkan di sini bukan hanya berhenti pada keinginan, akan tetapi wiyasa'a digalikan dan berusaha untuk itu Karena bagaimana keterangannya lewat, siapa yang menginginkan sesuatu maka dia akan berusaha. Dan kewajiban kaum muslimin untuk memperhatikan kepentingan umum, kepentingan umat yang mencakup lima solehin kulihin, kepentingan seluruh umat. Maka kepentingan umat itu harus diperhatikan dan lebih diutamakan. Dan nanti kaum muslimin atau kaum mukminin ala hadal wakil mempraktekkan sifat ini, yaitu bagaikan bangunan, sebagian yang mendukung sebagian yang lain. Karena setiap bangunan itu adalah kumpulan dari atas, kumpulan dari pondasi, dan kumpulan dari tembok yang mengelilingi kuliah keseluruhannya, mungkin tembok pagar. Kemudian wanita dan tembok yang mengelilingi bagian dalam mengelilingi rumah secara khusus. Kemudian yang namanya bangunan itu ada mata tabur manuhu, bangunan bagian-bagian yang merupakan bagian dari bangunan mencukup, ada atap, ada pintu, dan di sana ada maslahat dan ada manfaat-manfaat dari benda-benda yang lain. Nah, masing-masing benda ini tidak bisa tegak di mufrad diri sendirian, sehingga digabungkan sebagian pada sebagian yang lain. Maka demikianlah kaum muslimin, kaum muslimin wajib seperti itu. Maka kaum muslimin punya kewajiban untuk memperhatikan tegaknya agama mereka dan syariat Islam, syariat agama mereka, dan segala sesuatu yang bisa menegakkannya dan menguatkannya, dan menghilangkan segala faktor penghalang, wa'awal dan faktor penghalang. Maka ada yang namanya ada yang punya, ada hal-hal yang punya satu ain. Hal ini dikerjakan oleh kullu mukallaf, masing-masing orang. Maka layak tidaklah boleh bagi seorang mukallaf yang mampu untuk mengerjakannya, tidaklah boleh untuk meninggalkan suatu yang hukumnya satu ain, atau al-ikhlal biha, atau mengerjakannya namun tidak baik, namun tidak sempurna. Dan ada yang namanya fardhu kifayah. Maka tidaklah ditempatkan di kulit fardhin untuk masing-masing fardu minat dari fardhu kifayah orang-orang yang orang-orang di kaum muslimin yang semoga bisa melaksanakannya, yang terwujud dengan mereka al-kifayah kecukupan, dan akan sempurna dengan adanya orang pelaksana-pelaksana tersebut al-maksud al-maklub, maksud yang diinginkan. Maka ada dalam ajaran kita ada fardu ain, ini kewajiban setiap kaum muslimin, setiap orang masing-masing yang mampu maka wajib mengerjakan apa yang hukumnya fardu ain. Dan ada yang berkaitan dengan kepentingan umat, yaitu fardu kifayah. Nah, untuk fardu kifayah, maka dalam masing-masing fardu kifayah ditempatkan di sana orang-orang yang mampu melaksanakannya. Dan berapakah jumlah orang yang harus melaksanakan fardu kifayah? Jadi katakan bihaitu tahsulu bihimul kifayah, jumlahnya itu tidak dipatok, tidak satu, tidak dua, namun yang bisa mewujudkan kifayah, yang bisa mewujudkan kecukupan, yaitu mobil maksud, dan bisa merealisasikan, mewujudkan maksud yang diinginkan dengan adanya aturan ini. Maka tidak benar definisi fardhu kifayah yang dikatakan oleh sebagian orang, yaitu satu hal yang, satu kewajiban yang jika sudah dilakukan oleh sebagian, maka akan gugur dosa dari yang lain. Ini, definisi ini kurang sempurna. Harusnya, satu hal yang apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang yang sudah mencukupi, maka menggugurkan dosa dari yang lain. Tentang kata kata yang mencukupi, oleh karena itu disebut kifayah. Semisal jihad, kalau berfirman tentang jihad dan tidak boleh bagi orang-orang beriman yang diutarakan untuk berangkat berjihad karena penurunnya, maka seandainya tidak berangkat dari masing-masing firqah, dari masing-masing golongan, taibah sejumlah orang yang tidak berangkat ini bertugas di atas makhluk gizi untuk mendalami agama, kemudian waliung diukau mahu, kemudian mendakwai kaum mereka yang berjihad tidak rojau ilaihi ketika yang berjihad ini pula menemui mereka. Dan Allah berfirman tentang masalah dakwah, walaupun hikum umat ia da'una ilal khair, dan telah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf dan larang dari hal yang mungkar. Maka Allah berfirman dan-Nya ada yang menekuni agama. Maka tafaqquh fid din, mendalami agama sehingga seorang itu punya kemampuan ilmiah yang sangat memadai, menjadi ulama, maka tafaqquh fid din ya. Maka ini wajib menjadi kewajiban seluruh umat sampai terpenuhi kadar kifayah. Sampai terpenuhi kadar kifayah. Kalau kadar kifayah sudah terpenuhi, maka yang lain tidak wajib untuk mendalami agama secara mendetail dan mendalam sebagaimana orang ini. Dan adanya sebagian orang yang mendalami agama secara detail dan terperinci, hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan yang namanya fardhu kifayah itu dosanya akan gugur dari yang lain jika kadar kifayah telah terpenuhi. Jika kadar kifayah belum terpenuhi, maka semua orang masih punya beban untuk bagaimana mewujudkan fardhu kifayah. Semua orang yang mampu dan memungkinkan, maka masih terkena beban untuk mewujudkan fardhu kifayah. Demikian juga tentang hukum dakwah, ya, ayat ini dalil bahasanya, hukum dakwah adalah fardhu kifayah. Maka ini adalah maka kewajiban penguasa untuk mengangkat atau membentuk sekelompok orang yang bertugas untuk menekuni masalah dakwah, dan ini sampai kadang yang mencukupi kebutuhan umat. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan untuk ta'awun tolong menolong dalam melaksanakan bir dan takwa. Makna bir bagaimana penjelasan yang lewat yaitu melaksanakan perintah, takwa dan takwa di sini artinya menjadi larangan. Oleh karena itu kaum muslimin maksud mereka wa matlubuhum dan tujuan mereka kita bisa mereka itu sama, yaitu menegakkan kemaslahatan agama dan dunia kaum muslimin. Ya, agama itu, Islam itu tidaklah sempurna illa dia kecuali dengan dunia itu. Maka masing-masing kelompok berusaha untuk tahqiq merealisasikan terlaksanakan muhimmat pihak kewajibannya sesuai dengan mayunatif yang cocok bagi kelompok tersebut dan sesuai dengan waktu dan keadaan, sesuai dengan zaman dan keadaan. Maka hal ini yaitu usaha untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin ini tidak akan terwujud secara maksimal kecuali dengan mengadakan musyawarah dan membahas tentang masalah kuliah, tentang maslahat yang bersifat kuliah untuk seluruh kaum muslimin. Dan dengan wasilah dengan sarana apakah sudah bisa diwujudkan, bisa didapatkan masalah maslahat umat tersebut, dan bagaimanakah jalan untuk bisa menempuhnya. Dan masing-masing kelompok membantu kelompok yang lain dirainya dalam pendapat kelompok tersebut dan perkataannya, dalam pendapatnya, perkataannya dan perbuatannya. perbuatannya dan dalam mencegah orang-orang yang menentang pemu'awifat dan yang menghalangi. Maka ada kelompok yang ada sebagian kaum muslimin yang bertaalat kewajiban untuk belajar. Ada kelompok yang punya kewajiban bertu'alim untuk mengajar. Dan ada sebagian kaum muslimin yang punya kewajiban untuk keluar untuk jihad, namun tentunya setelah ta'alum, setelah belajar, bunuh dirhab. Seperti perang. Sebenarnya tanpa modal, teknik berperang dan seperti perang, kemudian mati perang. Maka ini membinasakan diri sendiri. Dan ada sekelompok kaum muslimin yang punya kewajiban untuk riba dan menjaga asuhu daerah perbatasan dengan orang kafir. Ya, riba adalah menjaga daerah perbatasan yang berhadapan dengan wilayah musuh dan jalan-jalan yang mungkin akan dimasuki oleh musuh. Terlihat juga ada sebagian kaum muslimin yang menyibukkan diri di sinaat dengan teknologi sehingga bisa memproduksi senjata-senjata al-munasibah yang cocok untuk setiap zaman sesuai dengan tuntutan zaman. Dan ada sebagian yang menyibukkan diri mengkaji akidah bagaimanakah upaya untuk mengatur umat dan permasalahan perang dan damai umurul harb wasilmi. Dan apa yang seyogianya dilakukan untuk menghadapi musuh yang hal tersebut bisa mendatangkan masalah untuk Islam dan kaum muslimin dan lebih menonjolkan masalah yang lebih besar, lebih mengutamakan masalah yang lebih tinggi, yang lebih besar masalahnya daripada yang lebih rendah dan mencegah bahaya yang lebih besar dengan memilih bahaya yang lebih rendah dan menimbang kainan umum dan teratur bagi hal yang perlu ditimbang dan mengetahui hakikat maslahat dan mabarak manfaat dan bahayanya, bahaya dan tingkatan-tingkatannya. Lebih jumlah ringkasnya maka hendaknya kaum muslimin seluruh mereka yang berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia dan saling bantu membantu dan saling dukung-mendukung dan hendaknya mereka berpandangan bahwasanya tujuan kaum muslimin adalah satu meskipun beragam dan bayangan berbeda-beda jalannya namun maksudnya sama. Ada yang menekuni teknologi, ada yang menekuni ngajar, ada yang menekuni ini, namun semua tujuannya adalah sama, bagaimana mendatangkan maslahat untuk umat dan bagaimanakah memajukan umat. Baiklah adatat al-wasail ilahi, meskipun beragam sarana yang dipakai. Ada yang menekuni internet, ada yang menekuni cetak-mencetak buku, ada yang menekuni ini. Namun semuanya harus punya persepsi bahasanya ini saya lakukan untuk mewujudkan bagaimana kemajuan kaum muslimin, bagaimana menangnya Islam dan kaum muslimin. Sama anfa'ah maka betapa bermanfaatnya mengamalkan hadis yang agung ini. Yang dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam arsyad membimbing umatnya supaya mereka adalah menjadi bagikan bangunan bagian yang menguatkan sebagian yang lain dan supaya kaum muslimin bagikan satu jasad jika sakit salah satu akhwat salah satu anggota badan maka tada alahu sa'irul jasad maka seluruh anggota badan akan merasakannya. Dibuktikan berhuma dengan timbulnya panas yang sakit kaki namun yang panas seluruh badan kepalanya pun terasa panas katanya sakit kaki wasahar karena demam akhirnya sulit tidur. Oleh karena itu syariat mendorong untuk mengerjakan segala sesuatu yang menguatkan perintah ini dan segala sesuatu yang dapat mendatangkan mahabbah rasa cinta di antara kaum mukminin. Yang dengannya maka sempurnalah telah menolong untuk mewujudkan kemanfaatan umat. Oleh karena itu syariat melarang perpecahan dan permusuhan wa tasdidil kalimah, dan merusak persatuan. Dan ini terdapat dalam dalil-dalil yang banyak sekali, sehingga jadilah hal ini, yaitu larangan berpecah belah dan jaga persatuan, udah terhitung aslan azimah, satu kaidah pokok dari usul din, dari pokok-pokok agama yang wajib untuk diperhatikan, waktu baru dan diperhatikan, dan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dan berusaha untuk mewujudkannya dikuli mungkin dengan semua sarana yang memungkinkan. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala agar mewujudkan untuk kaum muslimin hadal adl, kaidah ini, dan Allah satukan hati-hati kaum muslimin, dan Allah jadikan kaum muslimin dalam satu tangan untuk menghadapi manawa'ahum, orang-orang yang membuat manuver untuk mereka, wa'adam dan musuh mereka, innahu karim, sehingga dia maha pemurah. Maka karena sebab dari sini adalah tolong menolong di antara kaum muslimin dan menjaga persatuan di antara kaum muslimin, dan masalah menjaga persatuan dan maka untuk berpecah belah, ini adalah salah satu kaidah pokok dalam agama yang wajib diperhatikan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan sebagian ajaran Nabi, sebagian sunnah Nabi SAW itu bisa ditinggalkan demi menjaga persatuan. Satu hal yang diyakini sebagai sunnah Nabi SAW itu jika bertentangan dengan persatuan, maka terkadang persatuan itu yang lebih diutamakan daripada berusaha untuk melaksanakan satu hal yang dinilai sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini pun kalau menjelaskannya adalah bersahab satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh ditinggalkan demi persatuan jika yang pertama adalah sunnah tersebut hukumnya tidak wajib, namun dia adalah mustahab, sunnah-sunnah yang mustahab. Mensirkan bismillah ini merusak persatuan di satu tempat, di satu daerah, maka hendaknya sir ini ditinggalkan. Seorang menyesuaikan diri dengan masyarakat demi persatuan. Kenapa? Karena sir dan jahat dalam basmalah satu hal yang tidak wajib, hukumnya adalah mustahab dianjurkan. Dan hal tersebut dilaksanakan ditinggalkan. Yang kedua, ditinggalkan bukan karena benci dengan sunnah tersebut, akan tetapi karena berusaha untuk taklukul qulub, untuk mengambil hati masyarakat. Dan hal tersebut dimaksudkan sebagai diniatkan sementara selama masyarakat belum terdidik, dan dengan diiringi usaha untuk bagaimanakah membina masyarakat, ngomong masyarakat dengan mereka paham, mengerti bahasanya ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu diamalkan. Maka sebagian sunnah sampai-sampai bisa ditinggalkan dan boleh ditinggalkan demi menjaga, demi iktibar, demi mu'ah, demi memperhatikan kaedah istimewa kalimah, demi menjaga persatuan. Maka tapi tidak berlaku jika hukumnya wajib. Tidak berlaku jika itu hukumnya wajib. Terang haram untuk isbal, maka tidak boleh untuk isbal dengan alasan menarik tempat di masyarakat dan untuk mengambil hati mereka. Karena ini masalahnya halal dan haram. Maka nanti jika masalahnya berputar, mustahab dianjurkan, dan jika ditinggalkan juga tidak terlarang, mubah, karena satu hal yang mustahab ditinggalkan, boleh-boleh ditinggalkan, meskipun lebih baik dikerjakan. Maka jika berputar antara itu, boleh dianjurkan, boleh ditinggalkan atau dianjurkan untuk dikerjakan, maka demi persatuan, maka itu bisa ditinggalkan. Maka ini menunjukkan di antara bukti menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan menjaga persatuan. Kemudian ada syafaat dari Al-Qur'an hadal, memberikan syafaat untuk orang-orang yang mencintai. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ila atabu sa'ilun aw talibu hajjan bil qal. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada beliau seorang yang sa'il meminta-minta, seorang pengemis atau hajatin, atau seorang yang mencari memerlukan suatu kebutuhan, maka Nabi berkata kepada para sahabat, isfa'u falturjaru. Dalam kemudian memberi syafaat, misalnya kalian akan diberi pahala. Wa yadziyallahu ala misali rasulihi masya'a. Dan Allah akan menetapkan melalui tanah rasulnya sallallahu alaihi wasallam masya'a apa yang dia kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengandung li'aqdul kabir satu kaidah penting dan satu pelajaran yang sangat bernilai, yaitu yang menjadi abdi sejatinya seorang hamba berusaha untuk melakukan kebaikan, baik kebaikan tersebut membuahkan maksud dan hasil atau cuma menghasilkan sebagian maksud, atau tidak mewujudkan dan menghasilkan maksud seikun sedikit pun. Maka satu hal yang kita katakan satu prinsip yang perlu diperhatikan, dan tidaklah kita berusaha untuk melakukan kebaikan meskipun kita tidak tahu secara pasti apakah kita bisa mendapatkan hasilnya atau tidak. Tidaklah kita belajar, misalnya kita belajar ilmu di, meskipun kita tidak tahu apakah kita bisa paham secara maksimal atau tidak dong-dong juga. Namun ini adalah satu kebaikan. Namun janganlah ketakutan, wah, atau mungkin saya bisa paham, atau mungkin saya bisa mengerti, wah ini kayaknya berat, kayaknya sulit, atau mungkin saya bisa. Maka was-was ini tidak boleh jadi alasan untuk meninggalkan amal kebaikan. Tidak boleh meninggalkan amal kebaikan. Bagaimana pendapat sebagian ulama tentang masalah dakwah? Pertama, kalau memberikan nasihat, apakah untuk memberikan nasihat itu disyaratkan kita yakin atau menyesalkan kuat orang tua akan menerima nasihat, ataukah hendaknya kita memberi nasihat meskipun ya kita tidak tahu secara pasti, secara yakin ini bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Bagaimana mengatakan memberikan nasihat dan peringatan itu jika kita punya sangkaan kuat orang yang kita nasihati dimungkinkan untuk menerima. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir inna ta'atiz dzikra. Ulama khusus dapat tentang makna in di sini. Fadzakir inna ta'atiz dzikra. Bagaimana ulama menafsirkan berilah peringatan, berilah nasihat, sampaikan tausiah atau semacamnya. Inna fa'ati zikra, ketika peringatan itu bermanfaat. Ini diartikan jika, ini syartiyah. Maka jika nasihat itu bermanfaat kepada orang yang kita nasihati, maka kita nasihati dia. Untuk kira-kira orang ini cuma bandel, orang ini tipenya tipe ngeyelan, dinasihati sama enggak, orang ini paling-paling sama saja, maka boleh tidak, boleh tidak dinasihati, karena innya in syartiyah. Sebagaimana pendapat demikian tentang masalah dakwah. Kalau ini kira-kira manfaat, maka berdakwah, dan namun kira-kira ini kok gulam bertugas misalkan kuat tidak ada manfaatnya, maka tidak usah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak. Biasanya, berilah peringatan dan harus berilah peringatan. Baik dia itu yang berilah peringatan itu mendapatkan manfaat dan peringatan itu apakah tidak. Karena itu maksud, inna fa'atih zikra di situ adalah in mukhafafah an inna. Innahu nafa'at al-zikra. Innahu nafa'at al-zikra. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Baik dia, maka peringatan itu bermanfaat bagi dia menerima ataukah tidak menerima. Maka sebagian ulama mengatakan bahasanya memberikan nasihat itu tetap harus dijalankan, meskipun kita ragu-ragu ini memberi manfaat atau tidak, atau kita tidak yakin ini bisa memberikan manfaat atau tidak. Ini bukan alasan, itu bukan alasan untuk memberikan nasihat. Maka dalam masalah kebaikan dikatakan, janganlah seorang itu, orang itu sendiri berusaha melakukan kebaikan, baik dia yakin ini akan menghasilkan buah, apakah menghasilkan hasil, apakah sebagian hasil, apakah tidak menghasilkan sama sekali. Maka prinsip ini tidak akan memberi manfaat, itu bukan alasan untuk meninggalkan kebaikan. Dan lebih dampakkan dari itu sebagaimana syafaat untuk orang-orang yang membutuhkan syafaat indah buruk dan kubarok kepada baraja dan para pembesar. Ini syafaat, ini adalah kata bagaimana zakat buljah, sedang zakatnya kedudukan seseorang, seorang yang punya kedudukan di mata penguasa atau di mata pembesar, maka zakatnya adalah dengan memberi syafaat. Ini ada seorang yang kenal baik dengan seorang yang kaya. Namun dia bukan orang kaya. Orang ini cuma kenal baik dengan orang kaya dan dia bukan orang kaya. Maka ada orang yang membutuhkan bantuan, ada orang miskin membutuhkan bantuan, ashabul hajat, orang yang punya hajat membutuhkan bantuan, maka kita beri syafaat pada orang ini dengan kita temui orang kaya tersebut. Kemudian karena kita adalah orang yang dikenal baik oleh orang kaya ini dan orang yang dia hormati, dihormati oleh si kaya ini, kita tidak bisa bantu orang ini, namun kita ngasih syafaat. Kita ngasih syafaat, kita ngomong sama orang kaya tersebut ini, gimana supaya ini ditolong dan dibantu. Maka ini namanya memberi syafaat. Nah, karena dikatakan ketika ada orang yang mumit atau tolong berhajat atau orang yang punya kebutuhan, maka dikatakan siapa yang bisa ngasih syafaat, kira-kira apa ada yang bisa bantu, saya punya kenalan orang yang bisa bantu, maka adalah dia memberi syafaat tuh jauh, maka engkau akan dapatkan pahala. Kita ada orang lain yang suka bantu-bantu bikin masjid misalnya. Ada satu masjid yang membutuhkan, ingin bantuan untuk merehab masjidnya. Dan ada orang kaya yang suka membantu masjid. Dia kalau masalah masjid dia mesti diiakan. Ada orang kaya. Namun ini kesini gak ada hubungannya, jauh. Kalau panitia masjid sama orang ini, nah itu harus nanti prosedural, pakai proposal macam-macam, ditunggu sebulan lagi, nanti kita pertimbangkan. Maka pakai orang ini, kalau karena kita orang yang kita dengan orang kaya ini, maka seandainya memang dia memungkinkan, maka langsung akan dicairkan seketika. Oh iya, silahkan bawa berapa nomor rekeningnya dan seterusnya. Maka orang yang punya kedudukan di mata orang kaya ini, maka kedudukannya ini dia zakati dengan bentuk dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka perbuatan semacam ini adalah perbuatan berpahala. Memberi syafaat hingga kubara di sisi orang-orang yang besar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkedudukan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kami memberi syafaat. Itu kurang lebih makna gambaran syafaat semacam ini. Maka semisal amal soleh bukan syafaat untuk orang lain, bukan di sisi para raja dan para pembesar, dan orang-orang yang kebutuhan mereka itu bergantung dengan para penguasa, dengan para pembesar tersebut atau para orang kaya tersebut. Karena banyak orang itu yang paling tidak mau berusaha fiha untuk memberi syafaat jika dia tidak yakin kalau syafaatnya diterima. Maka orang yang semacam ini, maka dia telah menghilangkan dari dirinya kebaikan yang banyak dari Allah, dia telah menghilangkan darinya ma'ruf, perbuatan baik kepada saudara-saudara muslim. Oleh karena itu, Nabi SAW berkatakan kepada para sahabat untuk membantu ashabul hajah, untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan. Kalau bisa membantu langsung, maka dibantu langsung. Jika tidak, maka bisa faham. Nah, dengan membantu, dengan memberikan syafaat kepada mereka, yang baru di sisinya, di sisi Nabi SAW, lihat ajalul ajra indallah, supaya dia bisa bersegera mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila syafaat itu dari kalian diberi syafaat, diberi pahala. Dan syafaat yang baik untuk menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang terzalimi, dan satu amal yang dicintai di sisi Allah dan amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tetap beribadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Isra, "May yashfa'u syafa'atan hasanah fa'inna lahu nasibun minha." Siapa yang memberikan syafaat yang baik, syafaat untuk menolong orang yang membutuhkan dan orang-orang yang teraniaya, maka baginya bagian dari pahala, dari pahala kebaikan tersebut. Maka meskipun yang berbuat secara langsung adalah orang lain, karena dia ini jadi mediator, dia jadi penghubung, maka dia dapat pahala kebaikan orang yang membantu. Maka ini dapat pahala tanpa banyak modal, kecuali modal ngomong. Maka amal syafaat itu amal yang bermanfaat, tidak banyak modalnya, cuma modal ngomong, modal bicara, modal pendekatan. Maka orang lain yang bantu namun dapat pahalanya. Di samping, maka orang yang syafaat itu, maka dia menyegerakan untuk mendapatkan pahala yang segera. Maka di samping dia menyediakan pahala yang segera, Pak Ino Aida, maka dia juga bersegera melakukan kebaikan dan fi'lul ma'ruf melakukan kebaikan dengan kepada saudaranya, sehingga dia punya jasa di sisi saudaranya. Yaitu di sini maknanya nikmah atau jasa, sehingga dia punya jasa pada saudaranya. Orang nanti syafaat itu meskipun tidak keluar uang, tapi bisa memberi hutang budi sama orang lain. Karena dengan sebar syafaat orang ini, maka hajat orang ini terpenuhi. Maka dia bisa menanam budi pada orang lain. Padahal tidak membantu apa-apa, cuma membantu ngomong. Cuma membantu ngomong. Wa'idah, dan juga maka boleh jadi syafaatnya itu menjadi sebab untuk terwujudnya maksud dari orang yang diberi syafaat, atau sebagian maksudnya kemewalati bagaimana dia akan terjadi. Maka berusaha menggunakan kebaikan dan ma'ruf kebaikan yang dimungkinkan entah itu untuk terjadi, untuk terwujud atau tidak terwujud, adalah khairul ajil, adalah kebaikan yang disegerakan. Dan ini adalah bentuk ta'wil, latihan, melatih diri sendiri untuk membantu orang melakukan kebaikan. Dan meskipun syafaat itu adalah syafaat yang tidak diterima di sisi orang yang kita datangi, atau di sisi pembesar ya, syafaat yang tidak diterima, maka itu adalah tamhid sebagai pengantar supaya kita bisa melakukan atau memberikan syafaat-syafaat yang nyata hakam, yang akan terwujud, atau minimal ada sangat kuat untuk takabunnya. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah hendaknya dianjurkan untuk asa'i berusaha menghilangkan keputusasaan orang lain. Sedangkan orang itu berusaha untuk menghilangkan keputusasaan, karena usaha dan usaha adalah tanda rojak harapan, bertomah dan harapan untuk terwujudnya maksud, dan kebalikannya dengan kebalikannya. Maka ketika seorang itu dimintai agar memberi syafaat, maka Nabi perintahkan dia untuk usaha. Ya, cobalah datang. Meskipun boleh jadi tidak syafaatnya itu tidak diterima. Mendaklah dia hilangkan putus asa yang ada pada dirinya dengan bentuk usaha. Karena ketika dia usaha, dia datang kepada orang yang kira-kira bisa membantu orang ini, maka usaha ini adalah tanda bahasanya tidak ada keputusasaan dalam dirinya, ada optimis dalam dirinya, mudah-mudahan syafaat diterima. Udah hadis ini juga dalil atau untuk memotivasi, memotivasi untuk mengarahkan orang untuk melakukan kebaikan. Di sini Nabi memotivasi para sahabat untuk melakukan syafaat. Dimotivasi dengan pahala. Berilah syafaat dan akan dapat pahala. Di sini maksud syariatkan memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Bahkan meskipun kebaikan itu tidak mesti terwujud. Dan dalam hadis ini dalil bahasanya syafaat itu tidak wajib untuk dikabulkan, untuk diterima. Yang namanya syafaat di sisi orang yang kaya, maka orang yang kaya atau pembesar yang dimintai bantuan itu tidak mesti menerima syafaat. Maka Nabi katakan bila kalian syafaat, boleh jadi syafaat kalian diterima atau tidak, kalian akan tetap dapat pahala. Kecuali syafaat untuk islam hukum, untuk menyampaikan hak yang hukumnya wajib. Maka satu hal yang hukumnya wajib, maka wajib ditunaikan dan disampaikan kepada orang yang tidak menerimanya, meskipun tidak ada yang bukan syafaat. Dan ini semakin ditekankan jika ini adalah masyafaat, jika ini ditambah dengan syafaat. Orang ini punya hak atas orang itu. Ada orang yang membutuhkan, dia punya hak yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Maka kemudian kita datang ke seseorang, seseorang yang kita maksudkan, supaya dia, dengan maksud supaya dia menunaikan kewajibannya. Maka syafaat semacam ini wajib diterima. Syafaat semacam ini wajib diterima. Misalnya ada seorang suami yang tidak menunaikan hak-hak istrinya. Yang tidak menunaikan hak-hak istrinya, maka istrinya punya hak yang jadi kewajiban suaminya, untuk nafkah misalnya. Kemudian istri itu minta, si istri minta tolong sama kita, supaya bagaimana suaminya ini memenuhi, menunaikan hak-haknya. Maka kita datang ke suaminya, dan kita adalah seorang yang dihormati oleh suaminya, kita punya kedudukan di hati suaminya, maka kita ngomong-ngomong mengadakan pendekatan, maka ini syafaat yang wajib. Ini syafaat yang wajib. Kenapa? Karena dia punya kewajiban terhadap istrinya dan kewajiban ini tidak dia belum dia tunaikan. Maka ini seandainya tidak ada syafaat, maka suami tetap punya kewajiban. Dan ini semakin ditekankan hukum wajibnya jika ditambah dengan adanya syafaat. Nah, jika ditambah dengan adanya syafaat, maka ini tentu kewajibannya lebih ditekankan lagi. Atau ini berkaitan dengan penguasa. Penguasa punya kewajiban untuk mengurusi rakyatnya. Maka kemudian ada orang yang termasuk terlantar di antara rakyat yang punya hak untuk dilindungi dan dibantu oleh penguasa. Kemudian ngomong sama kita untuk bagaimana menyampaikan kepada yang berwenang, ini dia punya hak. Namun kenapa dia tidak dapat? Ini termasuk korban gempa, dia layak untuk mendapatkan bantuan. Kenapa tidak masuk hitungan? Kita ngomong kepada orang yang punya kewenangan untuk menentukan hal ini, gini. Maka ini syafaat yang wajib, yang wajib untuk diterima. Namun jika tidak semacam ini, syafaat berupa bantuan sosial, berupa infak, maka ini tidak wajib diterima. Jadi seorang itu jika memang memungkinkan untuk membantu, maka dia bisa menerima syafaat. Dan jika dalam kondisi sulit, maka menolak syafaat juga tidak terlarang. Dan hadis ini menunjukkan betapa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan kebaikan bagi umatnya dengan semua jalan. Dan hadis ini adalah satu dari ribuan ribuan hadis yang tertumpuk-tumpuk yang menunjukkan sempurnanya kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warokah dan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya semua kebaikan dan semua manfaat, baik manfaat yang umum untuk semua umat ataukah manfaat yang khusus yang dirasakan oleh individu tertentu, tidaklah dirasakan oleh umat ini kecuali melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perantaraan Nabi, pengajaran Nabi dan bimbingan Nabi. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat untuk mencegah berbagai bahaya dan bahaya, baik bahaya itu sifat umum yang menimpa semua umat atau bahaya yang menimpa sebagian individu tertentu. Dikuli tariqa dengan semua jalan, maka sungguh beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, dan dia telah menghendaki kebaikan kepada umat ini dengan sebaik-baiknya. Shallallahu wasallamu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian bagian yang kedua dari hadis ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan lewat lisan nabinya mayasya apa yang Allah kehendaki. Artinya adalah ada ketentuan Allah atau qada'ullah ta'ala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada qada' qadari. Qada' qadari ini sama dengan takdir. Maka qada' qadari yaitu takdir ini mencakup ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang jelek, taat ataupun maksiat. Allah menakdirkan maksiat terjadi sebagaimana menakdirkan ketaatan terjadi. Tak akan mencakup semua yang telah makan apa yang dulu ada, wama yakunu dan apa yang akan terjadi. Dan semua kejadian asabiqah yang di masa silam atau di masa yang akan datang. Ini qada' qadari. Qada' qadari dengan takdir. Semua kejadian di masa silam dan yang di masa yang akan datang semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua maksiat dan ketaatan semuanya juga dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada qada' yang lebih khusus. Wa akhassu minhu, dan yang lebih khusus darinya adalah qada' qadari dini. Qada' qadari dini. Ya, takdir yang sesuai dengan ketentuan agama. Yaitu takdir yang khusus dengan hal-hal yang Allah cinta dan Allah ridai. Maka ada qada' qadari dini dan ada qada' qadari. Qada' qadari dini itu lebih itu bagian dari qada' qadari. Maka qada' qadari itu mencakup baik dan jelek, ada pun qada' qadari dini maka dia cuma mencakup yang baik-baik saja. Maka qada' qadari dini itu bagian dari qada' qadari. Yaitu Allah mentakdirkan terjadinya hal-hal yang baik yang sesuai dengan ketentuan agama, ketaatan, orang sholat, orang ini orang berjudika, orang berinfak. Ini qada' qadari dini. Dan ini adalah bagian dari qada' qadari secara umum. Kemudian yang Allah tetapkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qada' jenis yang kedua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba dan seorang rasul, dan dia telah sempurna dalam maqam ubudiyah. Dia seorang hamba yang sempurna, seorang yang mengembangkan diri kepada Allah dengan sempurna, dan beliau maratib risalah, beliau adalah sempurna dalam kerasulan. Maka semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai. Dan tidaklah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mubah murni. Tidak ada pahalanya, tidak ada pahala, dan tidak ada pahalanya lebih-lebih kalau ada sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka semua yang Nabi lakukan itu berpahala. Semua yang Nabi lakukan sebenarnya ibadah, karena dia adalah seorang yang hamba, yang hamba Allah yang terjadi. Maka semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbuatan Nabi yang tidak bernilai pahala atau malah bahkan tidak diperintahkan. Inilah sifat orang hamba yang jadi rasul, satu status yang dipilih oleh Nabi, yaitu seorang yang satu status. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih hadhihi martabah, kedudukan ini, yang ini merupakan kedudukan yang paling tinggi. Ketika Nabi diberi pilihan antara menjadi seorang rasul yang menjadi raja semacam Dawud dan Sulaiman, atau menjadi seorang hamba yang menjadi rasul. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang hamba yang seorang nabi dan raja semacam Daud dan Sulaiman, apakah menjadi seorang nabi dan hamba. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi nabi dan hamba. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disampaikan dan dijelaskan, penjelasan pada hadisnya ada di Manatul Ahliya Ijarah Ila Allah karya Syekh Arabi Al-Mukhari. Bisa menjelaskan tentang masalah ini, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan antara menjadi nabi yang raja ataukah nabi yang hamba. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menjadi nabi yang hamba. Kemudian hadis berikutnya, yang ketiga, tentang istilah kemungkinan, tentang beragamnya hak manusia. Satu hadis yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat agung. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anzilun nasa manazilahum." Posisikanlah orang lain, posisikanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Kita oleh Abu Dawud, meskipun di sini juga Aisyah oleh Syekh Al-Albani, tidak itu jami. Namun ala kulli hal maknanya adalah makna yang sahih. Artinya kita punya kewajiban untuk menikahi orang sehingga dia menikahi orang tersebut. Ya lahu min hadithin hakim, betapa hadis yang penuh dengan kebijaksanaan. Dalam hadis ini Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk memperhatikan hikmah, sikap bijak. Karena sikap hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memposisikan sesuatu pada posisinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang hakim dan yang penuh hikmah, yang penuh bijaksana dalam penciptaannya dan dalam takdirnya. Sebagaimana terdapat yang penuh bijaksana dalam aturannya, dalam syariatnya, dalam perintah dan larangannya. Dan Allah pun memerintahkan hamba-hambanya untuk bersikap yang bijak dan memperhatikannya dalam segala sesuatu. Jadi Allah adalah, salah satu nama Allah adalah Al-Hakim, yang maknanya adalah dan yang memiliki hikmah dan memiliki kebijaksanaan. Dan maka Allah adalah zat yang memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan, dan hikmah ini berlaku pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua aturan Allah itu mesti ada manfaatnya. Boleh jadi kita tahu, boleh jadi kita tidak tahu. Yang jelas semua aturan Allah, perintah dan larangan Allah itu manfaat untuk manusia, untuk memulihkan masalah manusia atau mencegah bahaya dari manusia. Demikian juga tidak ada satu makhluk Allah yang tidak ada manfaatnya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada faedah dan ada manfaatnya. Namun faedahnya boleh jadi faedah langsung dan boleh jadi faedah tidak langsung. Ada faedah langsung dan ada faedah tidak langsung. Apa manfaat Allah menciptakan iblis? Kalau ciptakan iblis pun ada manfaatnya. Itu adalah kalau ciptakan dengan penuh hikmah. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ya, dengan adanya iblis, maka ada yang budaya manusia. Dengan adanya budaya manusia, maka ketahuan siapa apa orang yang menghambakan diri kepada Allah dan siapa yang tidak. Maka pencipta iblis adalah hikmah, namun hikmahnya tidak langsung. Dan satu hal yang baik, karena seluruh perbuatan Allah yang baik, hal baiknya boleh jadi langsung dan boleh jadi tidak langsung. Kalau telah dalam yang penuh hikmah dalam penciptaan dan dalam hukumnya, dan Allah memerintahkan manusia, perintahkan kita untuk bersikap hikmah. Dan kata-kata Nabi wa irsyadatuhu dan bimbingan-bimbingan Nabi seluruhnya seputar hikmah. Di antaranya adalah hadis ini, satu hadis yang jami' yang mencakup banyak makna, yaitu Nabi perintahkan kita untuk memposisikan manusia sesuai dengan posisi mereka. Dan ini berlaku untuk semua muamalah, wajamil mukhotobah, dan semua pembicaraan, dan dalam ta'alum, dan dalam belajar, dan dalam mengajar. Maka kita sikapi orang sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan posisinya, dan kita berbicara kepada orang pun sesuai dengan pendidikannya. Kita bicara sama orang tua, orang yang lebih tua, ya jangan dengan gaya bicara dan nada bicara ketika kita bicara sama teman sendiri. Kita bicara kepada orang tua kita, jangan bicara sama orang tua sebagaimana bicara sama temannya. Namun ada apa yang harus diperhatikan. Posisikan orang bagaimana posisinya. Di antaranya adalah posisi manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah manusia yang punya hak-hak khusus, semacam orang tua, anak, kerabat, tetangga, sahabat dekat, dan ulama, serta orang yang berbuat baik kepada kita. Yang ini tingkatannya, orang yang berbuat baik kepada kita ini tingkatannya sesuai dengan kebaikan dia. Boleh jadi kebaikannya banyak atau kebaikannya sedikit. Maka jenis manusia yang ini, maka memposisikan mereka pada posisinya, caranya adalah dengan menunaikan hak-hak mereka yang ma'ruf, hak-hak mereka yang telah kita kenal syar'an wa 'urfan, baik secara tari ataupun secara urf, yaitu dengan bir, berbuat baik, wasilah, menjaga hubungan, ihsan, berbuat baik, taukir, memuliakan, menghormati, al-wafa, memenuhi hak-haknya, bermuasah, membantu apa yang juga dibantu, dan menunaikan semua yang jadi hak-hak mereka. Maka kita posisikan orang tua, caranya bagaimana memposisikan orang tua sebagai pada posisinya dengan memberikan hak-hak dia sebagai orang tua. Dan hak-hak ini bagaimana dijelaskan oleh syariat, dan bagaimana sejalan dengan urf. Berbuat baik pada orang tua, maka bagaimana berbuat baik pada orang tua? Itu bagaimanakah yang dinilai oleh masyarakat itu berbuat baik? Berbuat baik orang tua menurut penilaian masyarakat selama itu tidak bertentang dengan syariat, tentunya adalah demikian, adalah demikian. Maka kita pun berusaha untuk memberikan hal tersebut. Berbuat baik kepada tetangga, bagaimanakah tolak untuk berbuat baik kepada tetangga? Menurut orang, bagaimanakah berbuat baik kepada tetangga? Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita kerjakan. Maka mereka-mereka ini itu harus dibedakan dari yang lain, disebabkan hak-hak khusus yang mereka miliki. Kemudian golongan yang kedua adalah manusia yang tidak memiliki hak khusus, tidak memiliki maziyah, keistimewaan, sehingga mereka punya kekhususan karena adanya hak khusus. Namun mereka cuma sekedar punya hak atas kita karena sesama muslim, hak muslim dan hak insaniyah, dan hak sesama manusia. Maka manusia jenis kedua adalah manusia yang tidak punya hak khusus, namun dia cuma sekedar muslim. Dia adalah sekedar muslim, punya hak Islam, atau dia adalah seorang manusia yang punya selayaknya kita menyikapinya sebagai layaknya manusia. Maka mereka-mereka ini hak umum mustarak, hak mereka ini secara umum, hak keluar mereka ini, manusia-manusia semacam ini adalah jangan mengganggu mereka, wadarah, jangan berikan daya pada mereka, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Maka ini hak yang merupakan hak bersama untuk seorang muslim biasa yang tidak punya hak khusus dengan kita, ataupun manusia biasa, orang kafir, bukan muslim, jadi tidak punya hak khusus pada kita, bukan kerabat kita, bukan tetangga kita, namun dia cuma orang kafir saja, bukan tetangga, bukan kerabat, nanti orang kafir, maka dia cuma hak, punya hak manusia, hak sebagai sama manusia. Maka hak mereka ini secara umum kita katakan adalah dengan ganggu mereka. dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Ini berlaku untuk yang muslim ataupun yang kafir, yang punya hak Islam ataupun hak insaniyah. Untuk yang muslim, untuk yang muslim yang cuma punya hak Islam, maka engkau menginginkan untuk kaum muslimin apa yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri, innal khair, asalkan itu kebaikan. Bukan, dan engkau tidak menginginkan, membenci akan sesuatu hal yang terjadi pada mereka, apa yang tidak kau sukai jika terjadi pada dirimu, minasyah, dan hal tersebut ada satu keburukan. Maka jika dia muslim, maka kita punya keinginan dan punya usaha untuk menginginkan kebaikan untuk dia, bagaimana kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita, dan kita merasa susah jika dia tertimpa kesusahan, bagaimana kita merasa susah dan sedih ketika diri kita tertimpa kesusahan. Bahkan wajib untuk tidak mengganggu dan semua jenis manusia, baik muslim ataupun kafir. Dan itu kan kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka, untuk mewujudkan kepada mereka apa yang kita mampu, apa yang kau mampu, menarik ihsan dan kebaikan. Bahkan kita katakan semua orang muslim ataupun kafir, baik yang cuma punya hak Islam atau hak insaniyah, maka wajib tidak kita ganggu dan wajib kita bantu sebisanya. Wajib kita bantu sebisanya. Karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Tikulika bidin rabbin ajrun." Menolong semua makhluk bernyawa itu ada nilai pahalanya. Maka menolong binatang saja berpahala, apalagi menolong manusia, meskipun manusia kafir. Maka meskipun kafir, maka berdatakan kita wajib untuk menolongnya, membantunya, semampu yang bisa kita lakukan dan tidak mengganggunya. Kemudian termasuk dalam hadis ini adalah yu'adzir, bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan kedudukan mereka. Maka orang yang lebih tua itu kita hormati dan kita muliakan. Sedangkan yang lebih muda usianya, maka kita muamalai, kita bersikap dengannya dengan penuh kasih sayang, berikhlas, kelembutan yang sesuai dengan keadaannya. Adapun orang yang sepadan, wanazir, orang yang sepadan, maka dalam kita bersikap kepadanya dengan sikap-sikap yang kita inginkan untuk diri kita, untuk kawan, untuk usia, sepadan, maka kita bersikap dengan sikap-sikap yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Sedangkan jika dia adalah ibu kita, maka dia punya hak khusus. Istri pun punya hak khusus. Kemudian hendaklah kita bermuamalah kepada man yudillu alaihi, orang yang kita percaya, wa yathiqu bihi, sama dan orang yang kita percaya, dan kita yatawaqqa, kita paling memberikan toleransi kepadanya. Sesuatu dengan muamalah yang tidak kita berikan kepada orang yang tidak kita percaya dan tidak kita percaya. Maka orang yang dipercaya sama orang yang tidak dipercaya, muamalahnya juga harus dibedakan. Orang yang dipercaya sama orang yang tidak dipercaya. Kalau orang yang kita percaya, orang yang tidak orang baik, maka muamalahnya lain. Dan orang yang tidak kita percaya, maka mungkin kita taruh benda kita, HP atau yang lainnya di depan dia, karena kita percaya. Satu sikap yang tidak kita lakukan kepada orang yang kita percaya, orang yang sudah sering bergaul dengan kita dan sudah akrab dengan kita. Maka orang yang akrab dengan yang tidak akrab, sikapnya beda, harus dibedakan. Jangan menyikapi orang yang tidak akrab bagaimana kita pada orang yang tidak akrab. Wah, orang ini saya sudah deket-deketi dia, sudah ngangkap-ngangkapi dia, non dia juga tidak masih ada kayak gitu. Maka orang akan enggak enak bermuamalah dengan dia, enggak enak berhubungan dengan dia. Kita sudah mengangkapkan diri ini, non disikap sebagaimana orang yang orang lain. Maka orang yang dipercaya dengan orang yang tidak dipercaya pun harus kita bedakan. Orang yang kita akrab dengan orang yang tidak kita akrab pun harusnya bentuk muamalahnya beda. Oleh satu tambah dengan yang tiga tambah, satu tambah kos dengan yang tiga tambah kos harus beda pak. Jangan kita pilih orang yang satu tambah kos saya dikasih orang yang lain tambah. Tentu satu hal yang tidak benar. Dan seterusnya. Wetakalah ma'al muluk, dan tidaklah seorang itu berbicara dengan seorang raja, seorang pembesar, wa arsadu li asad, dan orang memiliki kedudukan. Bilkalam alayin, dengan kata-kata yang lemah lembut, yang cocok dengan kedudukan mereka. Jangan dikasih seperti ngomong sama orang biasa. Ngomong sama pejabat, ngomong sama orang yang punya kedudukan, gaya bicaranya bagaimana ngomong sama orang yang tidak punya kedudukan. Tentu kalau di dianggap sebagai sampah masyarakat, tentu ini tidak benar. Masa penguasa disikapi dengan sikap semacam ini? Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua temui Fir'aun, innahu tagha, dia seorang yang melampaui ibadah. Fakula lalu katakanlah kepadanya, kau dan lagina, kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran apa yang dia merasa takut. Karena dia penguasa, perintahkan untuk berkata-kata yang lembut. Setelah mundur, Allah perintahkan untuk berkata-kata lembut kepada orang yang punya kedudukan dan seorang yang berstatus sebagai penguasa. Oleh karena itu ketika seorang khalifah atau Allah ada orang datang kepadanya dan mengatakan saya akan menjadikan dengan nasihat yang keras, maka dia mengatakan sesungguhnya aku tidaklah lebih jahat daripada Fir'aun dan kamu tidaklah lebih baik daripada Musa, akan tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk berkata karena itu ini maka Allah mengatakan bagina la'alhu yatadzakkaru aw yakhsha. Kepada orang yang sejahat Fir'aun dan kepada manusia yang sangat baik seperti Musa, itu saja Allah perintahkan untuk berkata baik, apalagi kepada orang yang jahat yang tidak sejahat Fir'aun dan orang yang baik yang tidak sebaik Musa, maka tentu lebih wajib untuk memperhatikan sikap dan menjaga sikap. Di sini Allah katakan idhhaba ila Fir'aun, pergilah menemui Fir'aun. Maka seorang dai datang ke tempat orang yang didakwai. Dan itulah bukanlah satu hal yang tercela. Bukanlah satu hal yang tercela seorang itu datang di tempat orang yang menyimpang, datang di tempat orang kafir. Nah, tempat orang kafir didatangi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh berdakwah dengan mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy. Bagaimana Ibnu Abbas mendatangi Khawarij dan mendakwai mereka. Maka berdakwah di tempat orang yang menyimpang itu satu hal yang tidak terlarang. Satu hal yang tidak terlarang. Maka itu satu pemahaman yang sangat aneh. Sesuatu orang punya pemahaman kalau seorang itu berdakwah di tempat orang yang menyimpang, maka orang ini jadi menyimpang. Maka orang yang berdakwah ini statusnya jadi menyimpang. Atau seorang yang ngisi pengajian di tempat masyarakat, masyarakatnya atau orang-orangnya adalah orang-orang yang menyimpang, maka si dai ini kemudian dicap sebagai dan dituduh sebagai orang yang menyimpang karena ngisi pengajian di tempat orang menyimpang. Ini satu pemahaman yang sangat-sangat aneh. Kenapa? Karena ini dia itu kesana bukan didakwai, namun mendakwai. Dia ngomong, dia bicara. Dan jika dia menyampaikan hak, jika di tempat tersebut dia menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, tentu dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang tepat, maka sebenarnya tidak masalah. Atau saya tidak mengapa. Bahkan diperintahkan dengan Allah Subhanahu Wataala perintahkan Musa datang ke tempatnya Fir'aun, tempat orang sangat-sangat kafir dan sangat-sangat ingkar. Bahkan Ibn Abbas datang ke tempatnya yang tidak keluar. Oleh karena itu Maka perlu dibedakan antara orang yang mendakwai dan orang yang didakwai. Orang yang mendakwai dan orang yang didakwai. Itu orang mendakwai, orang berdakwah, orang bicara di tempat orang lain menyimpang atau di tempat kami tidak. Dia diundang untuk bicara di sana, menyampaikan kebenaran di sana. Maka satu masalahnya, di mana sisi terlarangnya? Di mana sisi terlarangnya? Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke tempat orang yang minta, orang yang tidak lain. Ini kan dipaksakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dipaksakan oleh para sahabat atau sebagian sahabat semacam Ibnu Abbas yang tadi kita ceritakan. Dan ini kan dipaksakan oleh para ulama. Saya waktu pernah berdakwah di Tijani di masjidnya Tarekat Sufiyah Tijaniyah. Satu Tarekat Sufiyah termasuk paling ekstrim. Ini adalah Abdullah Turuk Sufiyah Tijaniyah itu gurunya itu luar biasa. Membaca selat sate, selawat mereka namanya selat sate itu pahalanya satu membaca selat sate itu 60 kali ketentuan. Baca satu selat sate juga garis ke tempat garis itu pahalanya kata mereka sama dengan ketentuan 60 kali. Dan berbagai kebidahan yang lainnya yang diberikan ekstrim. Mohon beliau pun datang dan di masjidnya dan mendapatkan mereka. Sedemikian pula yang dipaksakan oleh para ulama-ulama yang lain dan para orang yang ilmu yang lain. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu temui Fir'aun. Inna hutara, sehingga Fir'aun itu melampaui batas. Di sini, da'i itu perlu mengetahui seorang yang tidak berdakwah itu perlu mengetahui keadaan audien. Siapa ya? Mau diajak bicara. Maka Allah katakan kepada Musa, maka akan menghadapi seorang yang tahu, seorang yang melampaui batas. Maka apa yang perlu disiapkan, harus disiapkan. Maka jadinya seorang da'i itu mengetahui bagaimana keadaan orang yang berdakwah, yang berdakwah, sehingga dia bisa memberikan apa yang cocok untuk disampaikan dan apa yang tepat untuk disampaikan dan bagaimana persiapan yang perlu disiapkan. Oleh karena itu Nabi Muhammad Mu'ad yang mengatakan inna tatakati kauman min ahli kitab, engkau akan menemui objek dakwah adalah ahli kitab, orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang berilmu, maka perlu disiapkan mental dan perlu disiapkan ilmu untuk berdialog dan berdebat dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tadinya Fir'aun itu pada akhirnya dalam mati kafir. Allah tahu Fir'aun itu pada akhirnya dalam mati kafir. Allah sudah tahu hal tersebut. Dan meskipun Allah sudah tahu, namun tetap Allah memerintahkan untuk mendakwainya dan mendakwainya dengan dakwah yang lembut. Maka jika demikian, maka bagaimana lagi jika kita cuma sekedar praduga? Wah ini paling-paling orangnya ngeyel lah. Maka kita menjelaskan kita dengan bahasa-bahasa yang keras. Ini yang Fir'aun yang Allah saja sudah tahu. Kalau ini nanti matinya kafir, dan dia adalah seorang yang melampaui batas, itu pun tetap Allah perintahkan untuk berdakwah dengannya dengan doa yang lembut, dengan kata-kata yang lemah lembut. Apalagi kita tidak tahu orang ini menerima kebenaran atau tidak. Orang ini nanti ujungnya bagaimana, baik atau tidak, kita tidak tahu. Maka tentu lebih berhak untuk diberi bahasa-bahasanya lembut. Orang yang sudah diketahui, sudah dipastikan matinya kafir, dan jatuh yang lampaui batas, itu pun masih diperintahkan untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang lembut. Maka apalagi orang ya, maka bisa bil aula, maka tentu terlebih lagi orang-orang ya kita cuma meskipun kita sudah yakin atau punya prasangka kuat, ini paling-paling orangnya ngeyel, orangnya paling-paling orangnya gablek, maka itu bukanlah alasan, anggapan seperti ini bukanlah alasan untuk berbicara dengan berdakwah dengan bahasa-bahasa yang keras dan kasar. Wah ini paling-paling orangnya gablek ngeyelan, maka saya tak bicara dengan bahasa yang kasar, itu bukan alasan. Itu bukan alasan bersikap keras dan berdakwah karena menganggap atau punya sangkaan kuat orangnya adalah ngeyelan dan orang ya tidak mungkin untuk atau bahkan kita katakan tidak mungkin menerima dakwah benar, tidak mungkin menerima kebenaran, itu tetap bukan alasan. Dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengatakan kata-kata yang baik kepada Fir'aun, meskipun Allah tahu bahwa Fir'aun akan mati dalam keadaan kafir dan dia adalah orang yang melampaui batas. Demikian yang kita hadirkan kesempatan pagi hari ini. Allah ma'lum man yang fa'una fa'na bin alam tanah wa sunnah imma wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bagi sisa pertanyaan, bagaimana dengan perkataan untung saya tidak jadi berangkat? Untung di sini mana istilah kebetulan saya tidak berangkat sehingga saya dapat keuntungan. Insya Allah tidak masalah dengan kata-kata semacam ini. Apakah dibolehkan membedakan cara bermuamalah, berinteraksi dengan yang dilakukan oleh orang perempuan terhadap laki-laki yang sudah ngaji dan laki-laki yang belum ngaji? Atau antara laki-laki yang belum menikah dengan laki-laki yang sudah menikah? Berani atau yang lancar-lancar kalau kami sudah menikah dulu. Maka ini bisa dibedakan kalau memang ada jalan untuk membedakannya. Maka ada jalan untuk membedakannya. Jika tidak ada jalan untuk membedakan antara ini dan itu, maka tidak boleh dibedakan. Kan hukum asalnya adalah ini hukumnya, pembahasannya hukumnya adalah ada laki-laki dengan perempuan interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Ini berlaku untuk hukum ini untuk semua laki-laki dan semua perempuan. Jadi memang ada dalil ya mengecualikannya. Dalil ya mengecualikannya. Misalnya berjabat tangan dengan laki-laki yang ajus, laki-laki yang sudah tua renta, atau seorang laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang sudah nenek-nenek. Maka berapa posisi pendapat tentang hukum berjabat tangan dengan perempuan tua yang sudah sangat tua dan laki-laki tua yang sudah sangat tua? Itu ulama membolehkan, ya. Ulama membolehkan. Ini sebagai mazhab. Ini jelas sebagai ulama membolehkan hal ini. Saya mengatakan karena tidak ada ilah untuk mengharamkannya, mengharamkan jabat tangan antara laki-laki yang sudah sangat tua dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang jabat tangan dengan nenek-nenek yang sudah tua. Tidak ada virus, tidak ada. Sudah ada sebetulnya mengatakan boleh dengan alasan tidak ada ilah untuk mengharamkan hal ini, yaitu sebagai jalan untuk fitnah. Maka ini sudah terlalu jauh. Sebetulnya membolehkan hal ini. Maka boleh jadi, seorang itu bersikap muamalah yang berbeda, namun harus kemudian ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Adapun sekedar asal-asalan, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, maka tentu ini satu hal yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Maka kita kembali kepada dalil atau dalil untuk membedakan hal ini atau pastikan. Ini kan kalau ada nanti memang ada di mana pada saat orang yang hati dan kearangan ini bahkan kemudian tidak ada ilah ilah antara